بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين ولو قال لأجنبي إن شئت فالزوجة طالق فالأصح أنه لا تشترط مشيئته على الفور إذ لا تملك ولو قال إن شئت وشاء فلان فأنت طالق اشترط مشيئتها على الفور وفي مشيئة فلان الوجه الصحيح لا يشترط الفور لا يشترط الفور. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita masih bahas soal talak dengan ta'liq. Jenis contoh ta'liq talak yang pertama dijelaskan adalah yaitu tafwidut talak lizawjah, menyerahkan keputusan talak pada si istri. Maka bentuk ta'liqnya mukhatabah, ngobrol. Poinnya bahwa ketika suami mengucapkan in syi'ti, kalau engkau mau, anti talik, lu cerai gitu. Syaratnya adalah yushtaratu al-ijabatu al-fawri. Disyaratkan jawaban daripada si istri karena mukhotobah, karena berbincang. Disyaratkan, istirahatnya disyaratkan al-fawr, disegerakan. Kalau tidak bersegera, maka tidak menjadi itu. Itu talak gitu. Itu salah satu contoh talik yang disebutkan di pertama. Dan ini contoh talik masih banyak lagi. Ada hampir, kalau di sini di kitab saya nih, setelah saya cek ada 10 halaman. Jadi 5 lembar kitab ini ke depannya masih membahas tentang talik talak. Gitu. Walau qala li ajnabiyin, kalau seandainya ada seorang suami, qala li ajnabiyin, dia mengatakan kepada orang asing, jadi bukan istrinya, dia ngomong ke orang asing, ke temannya, pokoknya orang asing. In syi'ta, kalau lu mau, fazawjati talik, maka istriku cerai, gitu. Jadi kalau lu mau, gue cerai ini istri gue, gitu. Jadi talik itu talaknya digantung dengan kemauan orang yang dia ajak ngobrol itu. Karena orang asing, ajnabi. Sama kan kayak istri, jadi kalau tadi sebelumnya di pertemuan sebelumnya istri in syi'ti anti talik. Kalau lu mau lu cerai gitu. Ngobrol. Tapi ini beganti, orangnya bukan istri tapi orangnya orang lain, ajnabi. In syi'ta, kalau lu mau istri gue cerai gitu. Fa'al asahu, maka pendapat yang sahih. Kalau soal istri, maksudnya kalau khotobah ngobrolnya sama istri, maka disyaratkan jawabannya segera. Ya, saya mau. Jadi itu cerai. Tapi kalau ini dia ngomong kepada orang asing, ajnabi. Fa'al asahu, maka pendapat yang paling sahih dari kalam para ashabu syafi'iyah, annahu la tushtarat masyiatuhu adal fawri, bahwa tidak ada syarat masyiatuhu, adanya masyiah, adanya jawaban daripada kemauan. Kalau lu mau istri gue cerai gitu, maka kemauan dia tidak disyaratkan adal fawri, tidak disyaratkan bersegera. Kenapa beda antara istri dengan orang lain? Kalau istri harus bersegera, kalau orang lain gak perlu bersegera. Idla tamlik, karena emang tidak ada tamlik, karena si orang asing ini tidak punya hak atas memutuskan hubungan pernikahan. yang punya hak itu suami. Lalu suami memberikan haknya itu kepada istri. Dan itu terjadi. Maka kalau suami memberikan hak itu kepada orang lain, enggak bisa. Karena ini bukan tamlik, bukan memberikan kepemilikan hak pemutusan pernikahan, maka tidak disyaratkan adanya alal, tidak disyaratkan adanya alal faur gitu. Walau qala, kemudian seandainya kalau si suami mengatakan in syi'ti wa sya'a fulanun, ini ngomongnya sama istri ini. In syi'ti wa sya'a fulanun, ini emang kalimat ta'liq aneh-aneh. Jadi dari awal kita bahas soal ta'liq talak termasuk istisna, ini adalah bentuk redaksi talak yang tidak lazim di masyarakat kita Indonesia, enggak lazim. Tapi ini terjadi di masyarakat jazirah mungkin gitu. Makanya contohnya banyak, dan ta'liq talak ini masalahnya semua seputar bahasa. Kita enggak ngomongin hadis Nabi, kita enggak ngomongin ayat, kita ngomongin dalalatul alfaz. Dalalah petunjuk daripada lafaz-lafaz yang keluar dari mulut seorang laki itu. Walau qala, kalau seandainya dia mengatakan in syi'ti wa sya'a fulan, yaitu in syi'ti wa sya'a fulan. Kalau engkau mau, dia ngomong sama istrinya, kalau kamu mau dan Ajib Fulan, orang asing, dan katakanlah namanya Roni. Kalau kamu mau dan Roni juga mau, kamu cerai. Gitu. In syi'ti wa sya'a fulanun fa anti taliq. Ishtarotu masyiataha. Maka lafad tersebut mensyaratkan masyiataha alal fawri, kemauan istri alal fawri, disegerakan. Jadi jawabannya untuk terjadi talak, kalau jawaban kan dua kan. In syi'ti, kalau kamu mau, wa sya'a fulan, dan Roni juga mau, gitu. Maka untuk kemauannya istri, yushtarat alal fawr, disyaratkan jawabannya segera. Wa fi masyi'ati fulan, dan dalam hal kemauannya si fulan, orang lain tersebut, al-wajhani, ada dua pendapat, as-sahih, pendapat yang sahih, la yushtaratul fawr, tidak disyaratkan adanya penyegeraan. Jadi ketika istri udah ngomong ya, ya belum jadi tuh. Karena kita nunggu dulu si Froni mau apa enggak. Kata enggak, gue enggak mau. Ah gitu. Gue pengen tetap lu jadi suami istri. Biar gue punya contoh hubungan suami istri yang jelek lah. Ah, gitu. Jadi seperti itu. Wa idza adlaqa bi masyiatiha, kalau kemudian dia menggantungkan talaknya dengan kemauan si istrinya, fa arada ay yarja, kemudian dia pengen rujuk, narik kembali itu omongannya, qabla masyiatiha, sebelum istrinya mengeluarkan ungkapan kemauannya, lam yakun kasairi ta'liqat, maka rujuknya enggak jadi. Jadi sebagaimana di paragraf awal-awal di beberapa pekan lalu, kita bilang bahwa yang namanya ta'liq ini tidak bisa dirujuk. Kecuali memang ta'liqnya benar-benar dibatalkan. Jadi kalau kamu mau, talak gitu. Maka nggak bisa nih. Wah, mumpung dia belum mau, kita nggak bisa. Jadi harus benar-benar dibatalkan dengan apa? Dengan ketidakmauannya si istri atau ketidakmauannya si fulan yang digantung itu. Jadi nggak bisa dirujuk ke sair ta'liqon seperti ta'liq-ta'liq yang lain. Namun ta'liq nggak bisa dirujuk. Dinunggu sampai ta'liqnya itu terjadi atau memang betul-betul batal. Gitu. Tsumma hadza kulluhu, kemudian masalah yang tadi. Yang tadi kita bahas bahwa harus yushtarotu alal fawr, disyaratkan segera. Idza adlaqa biqaulihi, kalau dia menta'liq talaknya dengan ucapan anti taliqun in syi'ti, engkau ini menjadi talak kalau kamu mau. Amma idza qala, beda cerita kalau kemudian dia mengatakan anti taliqun mata syi'ti. Kalau in syi'ti itu jadinya mukhotobah, pengennya jawabannya langsung. Tapi kalau ucapan ini amma idza qala, akan tetapi kalau dia mengatakan anti taliqun mata syi'ti, engkau cerai kapanpun kau mau. Nah, gitu. Tuliqat mata syaat. Maka ini tidak disyaratkan alal faur, tidak disyaratkan jawabannya segera, tapi ketika dia pengen jadi itu talak. Tuliqat, maka dia cerai itu istri mata syaat ketika dia berkehendak. Wa in faraqatil majlis, walaupun dia sudah berpisah dari majlis ucapannya si suami. Suami ngomongnya di rumah, gitu. Sampai malam, sampai besok hari, sampai 3 hari kemudian, baru dia pengen cerainya pas lagi di puncak berdua, di villa. Gitu. Cerainya di situ. Li'annahu ta'alikun ala sifatin, karena dia adalah ta'alik, menggantung talak ala sifah, kepada sebuah sifat, sebuah keadaan, la taqtadi fauran, yang memang tidak menuntut penyegeraan. Gitu, makanya enggak harus bersegera. Jadi kalimatnya in syi'ta atau mata syi'ta. Ribet. Ribet dan juga karena ini enggak terjadi di Indonesia. Walau qala. Kalau kemudian si suami mengatakan, "Anti." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Walau qala, kalau kemudian si suami mengatakan, anti taliqun in syi'tu ana, anti taliqun in syi'tu ana, engkau talak, in syi'tu ana, kalau saya mau, gitu. Agak ribet nih. Famata sya'a waqa'a talak, maka kapan terjadi itu kehendaknya, waqa'a talak, maka terjadi talak. Dia udah ngomong, masalahnya udah ngomong nih. Lu cerai ya kalau gua mau, gitu. Taliknya menggantungannya make kalau gua mau. Maka kapan itu terjadi dia mau, jadi talak. Besokannya, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, 4 hari kemudian, seminggu kemudian, masakannya enggak enak. Gua talak aja. Nah, jadi tuh. Dia mau tuh begitu. Walau qala, kalau seandainya si suami mengatakan, anti talikun kaifa syi'ti. Engkau cerai kaifa syi'ti, sebagaimana yang engkau kehendakilah, begitu. Qala al-Baghawi, kata Imam al-Baghawi, wa qala Abu Zaid, itu juga dikatakan. Imam al-Baghawi mengatakan, qala Abu Zaidin, Imam Abu Zaid wal-Qaffal, dan juga Imam al-Qaffal mengatakan, tutallaq. Seketika itu tutallaq. Kaifa syi'ti. Sya'at am lam tasya', itu dijadi cerai. Sya'at am lam tasya', baik dia mau atau dia tidak mau. Wa qala Syekh Abu Ali, dan dikatakan oleh Syekh Abu Ali. Ini Syekh Abu Ali ini saya enggak tahu nih ya. Tapi salah satu muridnya Abu Ishaq Al-Mawazi ini Abu Ali. La tutlaq. Cuman yang ngomong Al-Baghawi, kalau yang ngomong Al-Baghawi kan berarti ini orang harus lebih tua daripada Imam Al-Baghawi. Kalau Abu Ishaq Asy-Syirazi kan belakang, artinya umurnya masih lebih dulu Al-Baghawi. Kata Imam Al-Baghawi, berkata Abu Zaid dan juga Al-Qaffal, annaha, bahwasanya istri itu tolak, sya'at am lam tasya', baik dia mau atau tidak mau. Waqala Syekh Abu Ali mengatakan, la tutallaq, tidak jadi talak. Kalau ucapannya gitu, anti talikun kaifa syi'ti, la tutallaq hatta tujad masyiatuhu fil majlis, sampai betul-betul ada itu masyiahnya, kemauan si istri, fil majlis, di majlis. Di majlis ngomong gitu. Amma masyiatu an tutallaq, wa imma masyiatu an tutallaq, wa imma masyiatu an la tutallaq. Jadi si istri tidak bisa ditalak kecuali ada masyiahnya di majelis. Baik masyiah emang ingin ditalak atau masyiah tidak ingin ditalak. Qala al-Baghawi. Oh, maksudnya tidak beda antara masyiah mau dengan masyiah tidak mau. Pokoknya kalau ada mau masyiah di situ, sama aja sebenarnya kan, jadi talak-talak juga kan gitu. Qala al-Baghawi, kata Imam al-Baghawi, wa kadzal hukmu idza qala, begitulah hukumnya kalau seorang laki mengatakan ala ayyi syai'i wa ala ayyi wajhin syi'ti. Kaifa syi'ti itu berarti ala ayyi wajhin syi'ti. Sebagaimanapun kamu kehendak, pokoknya cerai kan gitu. Qadha naqalahu Ar-Rafi'i huna. Begitulah yang dinukil oleh Imam Ar-Rafi'i di sini. Thumma a'ada dhalika fi babil 'itqi. Kemudian di sini maksudnya di bab talak. Thumma a'ada dalam Syarhul Kabir, Imam Ar-Rafi'i mengucapkan kalimat ini, apa yang diucapkan oleh Imam Al-Baghawi di dalam bab talak. Thumma a'ada dhalika, kemudian diulang penyebutan itu, fi babil 'itqi, dalam bab pembebasan budak Qubaylah al-wala, sebelum membahas tentang al-wala. Waqtadha naqluhu hunaka rajahani ishtiratul masyi'ah. Waqtadha, dan memberikan isi dan maksud penukilan daripada Imam Ar-Rafi'i di sana, di bab al-itq, rujahan ishtiratul masyi'ah, pengunggulan terhadap disyaratkan adanya masyi'ah. Jadi masyi'ah ini Imam Abu Ali. Imam Abu Ali mengatakan harus ada masyi'ah. Baik masyi'ahnya mau ditalak atau tidak mau ditalak, kalau ada masyi'ah jadi. Tapi kalau kata Imam Abu Zaid dan Imam Al-Qafal, ada enggak ada masyi'ah, kalau ngomongnya begitu jadi talak. Gitu. Anti tualikun kaifa syi'at, kan begitu. Wallahu a'lam. Minha, dan di antara lafaz-lafaz ta'liq talak yang kita ini panjang banget lafaz ta'liq talak. Idza qala, kalau si orang suami mengatakan anti taliqun illa ayyasha'a abuki alla tutalliq alla tutallaqi. Anti taliqun, istri lu cerai, illa kecuali kalau bapakmu mau bahwa kamu enggak diceraiin gitu. Enggak ribet. Fala yaqut talak, maka tidak terjadi talak. Kenapa tidak terjadi talak? Kama law qala illa ayadkhula abuka dar. Kecuali kalau bapakmu masuk rumah. Fa innaha la tutallak idza dakhal. Sesungguhnya dia tidak diceraikan kalau dia masuk. Walau qala, kalau seandainya anti talikun laula abuka, engkau cerai laula abuka, kalau seandainya tidak ada bapakmu, lam tutallak alal asah, tidak jadi talak alal asah, menurut pendapat yang sahih. Anti talikun illa ayyasha'a abuk alla tutallaki illa ayyadkhula. Saya enggak paham nih paragraf ini nih. Ini kan ketetapan. Anti talikun illa. Illa jadi istisna. Jadi istisna itu jadi pengecualian. Engkau talak sih. Tapi kalau bapakmu masuk rumah mah enggak. Iya benar. Jadi enggak talak. Anti talikun, engkau cerai. Kecuali jika bapakmu masuk rumah. Kalau bapak masuk rumah enggak jadi cerai. Iya benar. Walau qala, kalau seandainya dia mengatakan anti talikun laula abuk, kamu cerai kalau seandainya enggak ada bapakmu. Gitu. Bapaknya ada. Lam tutallaq, macam-macam ini mainan bahasanya. Mainan bahasa doang. Wa minha, dan juga di antara lafaz ta'liq lahu zaujatan. Kalau ada seorang suami, ahlan Ustaz Ammar Abdullah. Kalau ada seorang suami lahu zaujatan, punya dua istri. Faqala, kemudian dia mengatakan, man akhbaratni minkuma bikadha fahiya talikun. Man akhbaratni, siapa yang ngasih tahu di antara kalian berdua, siapa yang ngasih tahu tentang hal ini, dia cerai. Begitu. Dia ngomong tuh depan istrinya begitu. Man akhbaratni, siapa yang ngasih tahu saya tentang ini dari kalian berdua, cerai. Gitu. Falafdhul khabar yaqau 'ala sidqi wal kadhib. Maka lafaz ini lafaz khabar. Lafaz khabar itu yaqau 'ala sidqi wal kadhib, mengandung informasi benar atau informasi yang salah. Informasi yang tidak sesuai fakta. Wa la yahtassu bil khabaril awwal, dan tidak terkhusus hanya dengan khabar pertama saja. Fa in akhbarata hu, kalau kedua-duanya memberitahu si suami, shadiqataini au kadzibataini, baik itu kabarnya benar atau kabarnya hoax, dusta, ma'an secara bersamaan, au ala tertib atau sesuai dengan urutan, tudliqata ma'an, maka dia kedua-duanya dicerai bersama. Jadi kan kata suami, in akhbarat Man akhbaratni bikadha. Siapa yang ngasih tahu saya soal harga laptop di Mangga 2 gitu. Fa anti talikun, maka minkuma, daripada kalian berdua, siapa yang ngasih tahu kabar laptop di Mangga 2 di antara kalian dia cerai. Nah, yang namanya kabar itu di dalamnya mengandung, termasuk dari bagian kabar, baik kabar dusta atau kabar benar. Kabar dusta, kabar benar, sama-sama kabar. Maka siapapun yang memberikan kabar kepada suaminya, baik dia istri, baik dia itu kabar benar atau kabar dusta, baik secara berurutan atau berbarengan ngasih kabarnya, itu liqat ma'an. Maka dua-duanya di dua-duanya dicerai. Karena ta'liknya ada, ta'liknya itu ngasih kabar. Enggak ada urusan kabarnya benar apa bohong, yang penting ngasih kabar. Karena yang namanya kabar itu yasduq waqa 'alaihil kadzibu wasidqu. Terjadi di dalamnya, ya itu yang namanya kabar itu untuk dua makna, kabar bohong, kabar dusta, sama-sama kabar. Maka kalau dikasih tahu, ada yang ngasih tahu bohong, cerai. Ngasih tahu benar juga cerai, begitu. Tudliqata ma'an. Wasawa'un qala, dan ini sama hukumnya ketika orang mengatakan man akhbaratni minkuma biqudumi Zaidin. Siapa yang ngasih kabar kepadaku dari kalian berdua bahwasanya Zaid datang. Oh gitu. Lawanahui atau sejenisnya, itu juga sama. Jadi emang suami macam-macam aja ngomongnya begitu. Memang sengaja dia mau pisah men soal-soal ke ta'liq begitu. Au wanahmi au man akhbaratni, atau kalimatnya siapa yang ngasih tahu anna Zaidan qad qadima, siapa bahwasanya Zaid itu datang. Au bi anna Zaidan qad qadima, atau sudah apa namanya Zaid sudah datang. Pokoknya siapa yang ngasih tahu kalau Zaid datang. Baik itu benar Zaid datang atau memang Zaid enggak datang, pokoknya dia ngasih kabar Zaid datang, cerai. Ah begitu. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa minha, dan juga di antara lafaz talak. Lafaz ta'liq talak, anti taliqun yawma yaqdumu Zaidun. Anti taliqun. Jadi ta'liknya yauma yaqdumu Zaidun, engkau talak di hari Zaid datang gitu. Faqadima naharan, kemudian datang itu Zaid siang hari. Tudliqat, maka cerai dia. Jadi gantungannya itu make Zaid. Ini ribet nih, suami kayak gini nih mestinya jangan dinikahin nih. Ngomong cerai gampang banget. Ntar kalau Zaid datang lu cerai gitu. Faqadima Zaidun naharan, kemudian Zaid datang siang hari, tuliqat, maka jadi itu cerai. Wa yatabayyanu alwuqu'u min awwali nahar, dan terjadinya wuqu talak min awwali nahar, dari awal siang. Jadi kalau si Zaid datangnya siang, katakanlah jam 3, siang itu kan mulanya fajar, maka sejatinya dia sudah diceraikan sejak fajar. Artinya hitungannya itu sejak fajar. Katakanlah dia sudah apa namanya masa suci, waktu subuh suci, jam 7 suci, jam 8 terus sampai akhirnya jam 2 siang dia haid. Zaid datangnya jam 3. Dan karena kalimatnya qadim itu mutlak, karena Zaid datangnya nahar, maka nahar itu mulanya sejak fajar. Artinya ketika sejak, walaupun Zaid datangnya jam 3, dia sejak fajar udah diceraiin. Artinya karena fajar itu waktu masa suci, nah berarti iddahnya udah beres tuh satu kali suci. Itu nanti masuk ke iddah apa namanya, suci yang kedua. Karena walaupun sebentar jadi tuh iddah begitu masa sucinya. Wa yatabayyanu al-wuqu' min awwali nahar ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Waqila, tapi dikatakan yaqila, pendapat yang lemah, marjuh. Yaqut talaqu akibat qudum, tolaknya terjadi setelah dia datang, setelah si Z datang. Enggak, ini pendapat yang marjuh. Pendapat yang diunggulkan, istrinya talak min awwali nahar. Karena taliknya tidak dispesifikan, maka kapan itu Z datang siang, ya berarti sejak siang dia ditalak. Kapan itu siang mulai? Siang mulainya sejak fajar. Yaum itu mulainya sejak fajar subuh. sampai terbenam matahari. Malam mulanya terbenam matahari sampai fajar, kan begitu. Falau matat, kalau seandainya si orang ini mati, si istri meninggal dunia, thumma qadima Zaidun dzalikal yaum, kemudian Zaid datang di hari itu, di hari di mana dia wafat, di hari itu juga Zaid datang, fa'ala sahih, maka menurut pendapat yang sahih, pendapat yang sahih kan hitungannya bukan pas dia datang, tapi di hari Zaid datang. Hari Zaid datang itu hitungannya di fajar. Dia matinya jam 8 pagi misalnya. Zaid datang jam 3. Maka matat mutlaqatan dia mati dalam keadaan dicerai. Gitu. Fala yarithu hazzauju, maka dia tidak dapat warisan daripada suaminya. Dia tidak bisa mewarisi suami. Suaminya enggak dapat warisan karena dia wafat dalam keadaan sudah berpisah. In kana talaqu bainan, kalau talaknya talak bain. Ini ntar Zaid datang cerai 3 gitu, talak bain langsung. Belum Zaid datang dia meninggal. Jam 9 pagi, jam 8 pagi. Zaid datang jam 2 siang. Berarti si istrinya ini terhitung cerai sejak awal siang. Awal siang itu terbit fajar. Berarti walaupun Zaid belum datang, dia udah cerai nih. Jatuhnya udah cerai. Karena tadi ucapannya cerai 3, talak bain, maka si suami enggak dapat warisan. Fala yarithuha azawju, maka suami tidak bisa dapat warisan dari istrinya karena udah talak bain, gitu. Wa kadza law mata zawju, begitu juga kalau seandainya si suami meninggal dunia ba'dal fajri, setelah fajar. Fajar tuh udah siang, karena mulai siang tuh terbit fajar. Faqadima Zaidun fi yaumihi, kemudian Zaid datang di hari itu. Yang namanya yaum itu sejak fajar sampai terbenam matahari. Yang namanya lail itu dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Begitu hitungannya. Lam tarif minhu, maka istrinya enggak jadi dapat warisan dari suami. Jadi kan suaminya bilang, pokoknya kalau Zaid datang gue ceraiin lo, gitu. Zaidnya belum datang. Suami udah meninggal jam 8 pagi. Zaid datang jam 2 siang. Berarti talak itu sudah terjadi sejak terbit fajar. Maka si istri itu sudah jatuhnya enggak dapat warisan karena talaknya talak bain, talak 3, begitu ya. Lam taris minhu walau khala'aha fi awwalin nahari. Kalau seandainya dia mengkhulu istrinya di awal siang itu maksudnya ba'dal fajri, thumma qadima Zaidun, kemudian datang Zaid, gitu. Fa'ala sahihi, maka menurut pendapat yang sahih, al-khul'u batilun, khulu'nya batal, in kana talakul mu'allaq biqudumi Zaidin ba'inan. Kalau talaknya digantung dengan kedatangan Zaid dan talak itu talak bain. Jadi dia udah ngomong sebelumnya, ntar kalau Zaid datang gue talak. Dia kagak sabar, dia hulu. Gitu. Ya udahlah sekarang aja. Gitu. Lu gue ceraiin pakai duit 5 juta. Jadi hulu, iwatnya 5 juta. Kemudian datang itu Zaid, gitu. Datang Zaid. Karena Zaidnya datang, maka hulunya jadi batal. Karena hulunya batal, istri enggak usah bayar. Hulunya batal. Gitu, hulunya batal. Kalau ta'alik talaknya tuh talaknya talak bain. Walau qadima Zaidun wa in kana raj'iyan. Tapi kalau talaknya talak raj'i, fa'alal khilafi, maka menurut perdebatan yang ada di antara ulama fil khul'ir raj'iyah, fa'alal khilafi fil khul'ir raj'iyah, maka perbedaannya sama seperti perbedaan tentang khulu' raj'iyah. Khulu' raj'iyah itu permintaan istri, kagak ada iwatnya. Talaknya minta dari istri, tapi kagak ada iwat. Makanya itu jadi khulu, seperti khulu, karena permintaan istri. Cuman kagak ada iwat, maka sebutnya raj'iyah. Raj'iyah, boleh apa enggak itu khulu' raj'iyah? Itu jadi perdebatan. Karena kalau istri minta, mestinya pakai iwat. Gitu. Tapi kalau enggak pakai iwat, gimana dong? Ya udah, cerai aja enggak apa-apa, cuman boleh rujuk kan. Wal azhar, dan yang azhar, pendapat yang kuat dari Imam Asy-Syafi'i, sihhatu khul'ir raj'iyah. Sah, ada boleh khul'ur raj'iyah itu ada. Li'annaha zaujah, Karena dia memang istri, maka karena dia istri, ya dia boleh dirujuk dong kalau talaknya kagak ada iwat kan begitu. Walau qadima Zaidun lailan, kalau seandainya Zaid itu ternyata datangnya malam hari, lam tutallaq 'alal madhhabi, maka si istri tidak ditalak menurut pendapat madhab alladhi qata'a bihi al-jumhur. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh jumhur ashabu syafi'iyah. Wallahu a'lam. Sampai sini aja. Idza qala, kalau suami idza dakha, ini beda lagi. Wa minha, dan di antara lafaz ta'liq talak yang juga masyhur, yang juga diucapkan oleh banyak orang-orang ketika itu, in dakhaltid dara aw kallamta zaidan, kalau kamu masuk rumah atau ngobrol sama Zaid, fa anti talak. Macam-macam. Dan ini tidak biasa. Walaupun mungkin biasa ya bagi beberapa kalangan gitu. Pokoknya lu kalau arisan lagi sama kelompok lu, gue cerain. Gitu. Itu juga ta'liq talak. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para asatid, para masyayikh, para buya, termasuk teman-teman sarjana muslim, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, dan juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa di kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.